Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nufsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya rabbana arzuqna at-taubata qabla al-maut wa ash-shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan di bawah bimbingan Syekh Hasyim Asy'ari dengan kitab Adabul Alim wal Muta'allimnya. Kita masih dalam bab adabnya seorang alim dengan dirinya sendiri. Kita masih di poin yang ke-17 sampai kepada apa yang beliau tuliskan di halaman 65. Afa aminu maka qala Allah musannif rahimahullah ta'ala nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi wa fiddarini amin ila anqal madalika ala Allah bi'aziz rahir. Kemudian beliau nukil firman Allah, afa aminu makrallahi fala ya'man makrallahi ilal qawmul khasirun. Siapa yang merasa aman dengan makar Allah? Artinya kuasa Allah di dalam merubah apapun yang Allah kehendaki, mengangkat, menurunkan seorang hamba, memberi kesehatan, memberi sakit, dan seterusnya. Dan hanya Allah lah. Kemarin yang memberikan kecerdasan adalah Allah, yang mencabut juga Allah. Yang memberikan kesempatan belajar adalah Allah, yang menjadikan dia bisa berucap fasih Allah dan seterusnya. Dan Allah pun bisa mencabut itu semuanya. Maka maksudnya afa amin makrallahi, jangan sampai merasa aman menganggap Allah enggak bisa mencabut itu semuanya. Lalu apa yang Allah berikan kepadanya dijadikan bahan untuk sombong. Itu orang yang merasa aman daripada makar Allah, aman daripada hukuman Allah. Dan tidak ada yang merasa aman dengan hukuman Allah kecuali mereka orang-orang yang akan merugi pada akhirnya nanti. Di akhirat dia akan menyesal di saat penyesalan tidak ada artinya lagi. Selesai. Wa min adwiyati riya, lah ini kita mulai. Wa min adwiyati riya'i, cara ngobati riya, obat riya adalah al-fikru. Kita harus sadar dengan pikiran kita, mikir, sadar. Bi annal khalqa kullahum, makhluk ini semuanya la yaqdiruna, mereka tidak mampu. Ala naf'ihi, untuk memberi manfaat. Bima lam yakdihillahu lahu, terhadap apa yang telah Allah tentukan kepada orang tersebut. Wala ala dhararihi, dan seorang pun tidak akan bisa memberikan bahaya atas apa yang Allah tentukan untuk tidak berbahaya. Jadi seseorang tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang lain kalau memang Allah tidak menghendaki manfaat itu nyampe. Begitu sebaliknya, Allah apa seorang hamba tidak akan mampu menyampaikan satu madharat, celaka, musibah kepada siapapun jika Allah tidak menghendakinya. Tidak ada seseorang bisa memberikan bima lam yaqdirhullahu terhadap apa yang Allah tidak kehendaki, tidak tentukan. Tidak ditentukan oleh Allah untuk mendapatkan manfaat atau mendapatkan musibah. Artinya gini, tidak ada satu hamba pun yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain kecuali telah Allah tentukan untuk itu. Dan juga tidak ada seorang hamba yang bisa membahayakan siapapun, tidak akan bisa, kecuali Allah menghendaki untuk itu. Falima, kemudian kenapa yahbitu amaluhu wa yadurru dinahu? Kenapa seseorang kok menyibukkan dirinya dengan mencari pekerjaan, melakukan pekerjaan yang yahbitu amaluhu, amalahu, yang menjadikan terhapus amalnya, wa yadurru dinahu, yang membahayakan kepada agama, wa yushghilu nafsahu, dan menjadikan dirinya sibuk bi ura'ati man la yamliku lahu, sibuk dengan ngurusi sesuatu, ngurusi orang, la yamliku lahu fil haqiqati naf'an, yang tidak bisa memberikan manfaat secara sesungguhnya, wala dharra, dan juga tidak bisa memberikan mudharat, bahaya. Lalu gini, kita kan misalnya orang riya kepada manusia, biar ngapain? Biar tambah rizkimu? Dia, manusia tidak akan bisa memberikan rizki kecuali Allah menghendaki. Kalau dia tidak tahu rizkimu kurang, tidak akan kurang. Maka kenapa amal baik kita harus kita pamerkan kepada seseorang? Apa yang bisa dilakukan oleh seseorang? Dia tidak akan bisa berbuat apapun kecuali Allah menghendaki itu terjadi. Tidak ada perlunya kita pamer amal kepada manusia yang dia itu tidak bisa memberikan manfaat kepada siapapun dan tidak bisa membahayakan kepada siapapun kecuali Allah menghendaki. Maka kenapa kita menyibukkan diri kita beramal pengen dilihat dia? Memang ada apa dengan dia? Dia seperti dirimu, manusia. Kita ingin hanya dilihat oleh Allah. Dan Allah Maha tahu. Ma'anallah, dan sesungguhnya Allah yutri'uhum ala niyati, mengetahui mereka. Wa qabbaha sariratuh, Allah akan tampakkan itu nanti hukuman. Nanti gini, Allah akan tampakkan kepada mereka tentang niat kita. Na'udzubillah, seseorang berbuat baik niatnya bukan karena Allah tapi karena disanjung manusia. Bangga disanjung, wah ini orang soleh, ini orang baik, ini orang Masya Allah. Karena apa? Amalnya ditampakkan sehingga orang menyanjungnya. Ada seseorang beramal puasa, beramal bangun malam, beramal sedekah, kemudian amalnya itu dipamerkan kepada orang lain, dan betul orang lain akhirnya menyanjung. Apa arti sebuah sanjungan? Pun pada akhirnya nanti Allah yutri'uhum, Allah akan tampakkan kepada mereka tentang niatnya seorang yang katanya ahli ibadah ini. Maka bahasa riratu akan dipermalukan, diperlihatkan urusan batinnya. Dibuka, ini dulu orang yang selama itu beramal baik, yang kau lihat seolah-olah dia ahli surga, dia berbuat baik bukan karena aku, hei hamba ku lihat dia, dipermalukan. Bil hadis disebut dalam hadis, man sama Allahu bihi, barang siapa sama memperdengarkan amalnya kepada orang lain, sama Allahu bihi, maka Allah akan perlihatkan kebusukan niatnya di depan manusia nanti. Man sama Allahu bihi, barang siapa memperdekarkan, memperlihatkan amalnya, maksudnya riya, kepada orang, maka ketahuilah Allah akan buka, nanti Allah akan perlihatkan kejelekan, kebusukan hati orang yang beramal tersebut di akhirat. Waman ro'a, ro'a, ro'a Allahu bihi. Barang siapa yang memperlihatkan amalnya kepada manusia ingin disanjung, dipermalukan nanti, Allah akan perlihatkan kebusukan hatinya nanti di akhirat. Malu menjadi seorang ahli ibadah, disanjung di dunia, disanjung di dunia, disanjung di dunia, ternyata di akhirat dipermalukan. Na'udzubillah. Ini agar kita selalu menjaga hati ini, menasihat dari Syekh Hasyim Asy'ari, begitulah kalau kita beramal bukan karena Allah, terus karena siapa? Karena manusia. Terus manusia mau ngapain? Mungkin dia menyanjung kita hari ini, tapi kalau niat kita bukan karena Allah, dia bakal menertawakan kita nanti pada akhirnya di akhirat. Karena nanti yang dibuka oleh Allah di akhirat, kebusukan batin. Yang berbuat baik bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Min adwiyati ikhtikarin nasi, termasuk obat. Bagaimana agar kita tidak merendahkan manusia? Tadabburu qawli ta'ala, merenungi firman Allah ta'ala, la yashkhar, jangan sampai merendahkan kaumun min kaumin, satu kaum merendahkan kaum yang lainnya. Jangan sampai ada satu kaum merendahkan kaum yang lainnya. Asa ayakunu khairan minhum, bisa jadi orang yang direndahkan lebih bagus dari yang merendahkan. Wa qawli ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, min dzakari wa untha, kami ciptakan laki-laki dan perempuan. Diciptakan Allah laki-laki, perempuan, suku-suku, beraneka ragam suku dan bangsa. Akan tapi ukurannya yang paling baik di antara mereka adalah ila qawli ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan putih kulitmu, bukan hitam kulitmu, bukan ganteng cantik paras wajahmu, bukan, tapi bagaimana ketakwaan di dalam hatimu. Artinya kalau kita merendahkan seseorang karena fisiknya, fisikku, fisikmu, semuanya bakal hancur busuk, jadi makanan ulat. Yang katanya cantik cerita di masa mudanya, ternyata setelah umur senja, sudah peyat, sudah jalannya pun tidak bisa tegak, matanya pun sudah mulai kabur, kulitnya pun ternyata kendor semuanya. Belum lagi nanti setelah mati, lihat, ngeluntung di ruang tengah, dihantarkan ke liang lahat. Sehari, dua hari, tiga hari meletus dan dijadikan jadi santapan cacing tanah. Itu kalau bicara jasad yang kita sombongkan, kita banggakan. Akan tapi ketahuilah, yang dibanggakan oleh Allah bukan jasad itu, akan tapi ketakwaan yang ada di dalam hati, bagaimana keimanannya. Biarpun kulit hitam, tapi ketahuilah dia sangat cinta Nabi, maka dialah orang yang dekat dengan Nabi, yang sur, yang terompah kakinya didengar oleh Rasulullah di surga, Bilal bin Rabah. Bicara kulit hitam, kulitnya hitam. Tapi di surga. Dan kalau sudah masuk surga, sudah jangan cerita kayak apa. Kegantengan ahli surga, kecantikan ahli surga, kebersihan ahli surga. Wa qala ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan suka kita itu menyanjung diri sendiri dengan sanjungan-sanjungan. Membersihkan, mencuci, menganggap kita itu wah lebih dari yang lainnya. Wa alamu biman yattaqa, Allah lah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Akhirnya jangan kita membanggakan tentang zahir kita, sebab apa yang dilihat oleh Allah batin kita. Mungkin orang itu kelihatan tidak berharta, mungkin dari bangsa yang tidak terkenal, bahkan mungkin dari suku yang tidak terkenal, bahkan mungkin dari keluarga yang tidak benar. Tapi ternyata hatinya kenal Allah, maka dia disanjung nanti. Inna akramakum indallahi atqakum. Rubbama, barangkali kanal muhtaqaru, ada barangkali kanal muhtaqaru, orang yang direndahkan itu atharu qalban, lebih bersih hatinya, indallahi, di hadapan Allah. Wa azka, lebih bersih, lebih suci amalan, secara amal bersih amalnya, ikhlaskan Allah. Wa akhlasu niyatan, lebih ikhlas niatnya, kama qila, seperti dikatakan, Dalam satu syair, la tahtakir fil alamina aqallahu fil aqallihim. La tahtakir fil alamina aqallahum falarubbama kanal hakiru ajallahum. Jangan kau rendahkan di semesta ini orang yang paling rendah di antara mereka. Akal paling sedikit, mungkin sedikit cantiknya, sedikit gantengnya, sedikit hartanya, sedikit pangkatnya, pokoknya. Jangan kau rendahkan kekurangan orang yang paling kekurangan di antara mereka. Fala rubbama barangkali kanal hakiru ajallahum. Bisa jadi orang yang terlihat rendah itu adalah yang paling agung di antara mereka. Karena manusia hanya bisa melihat zahir seperti ini. Tapi yang tahu batin adalah Allah. Nahnu nahkum bidzahir. Kita hanya bisa menghukumi zahir begini, begini, begini. Prasangka buruk kadang-kadang urusan zahir. Kita bukan tahu batin, tapi kadang kita prasangka buruk dalam batin. Yang tahu batin adalah Allah. Urusan Allah itu ada dengan batin kita. Maka yuk yang kita jaga batin kita. Wa yuqalu, dan dikatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, ingat, agar kita tidak sombong, tidak merendahkan orang lain. Innallaha akhfa thalathatan fi thalathatin. Allah menyembunyikan tiga hal di dalam tiga hal. Waliyahu, Allah menyembunyikan waliyahu, para kekasihnya. Allah menyembunyikan walinya, kekasihnya. Fi ibadi, di antara hamba-hambanya. Disembunyikan, maka kita hanya punya tugas khusnudzan. Mungkin yang di kiriku ini wali. Bisa jadi pembantu di rumah kita adalah wali karena ketulusan dalam mengabdi. Bisa saja kuli bangunan itu adalah wali. Tidak ada punya kesempatan siapapun untuk merendahkan orang lain. Karena kekasih Allah disembunyikan di antara hamba-hambanya. Dan memang ada orang yang terlihat dia dengan amal soleh dan seterusnya dan seterusnya. Memang kita sangat pantas khusnudzan kepada mereka. Karena dia terlihat dengan amal solehnya. Tapi pun demikian, jangan merendahkan orang yang kelihatannya biasa-biasa di kiri kanan kita. Bisa jadi di tengah malam, di saat tidak ada orang yang melihatnya, dia menghadap ke kiblat. Dia orang yang paling rapat jidatnya ke bumi karena banyak sujud. Bahkan mungkin dia adalah orang yang penuh dengan derai air mata sepanjang malam. Jangan merendahkan siapapun. Dan Allah menyembunyikan ridahu fi ta'atihi. Allah menyembunyikan keridoannya di antara ketaatan-ketaatan. Kita tidak tahu di mana keridoan Allah di antara ketaatan yang kita lakukan. Kalau sudah tahu bahasanya Allah ridha tentang sebuah pekerjaan yang dilakukan seorang hamba, beres. Tapi disembunyikan. Mungkin yang menjadi sebab Allah ridha kepada kita adalah hari ini yang kita lakukan, duduk di majlis ini. Mungkin sholat semalam, mungkin sholat nanti malam, mungkin. Dan teruslah berharap seperti itu. Disembunyikan oleh Allah agar kita terus semangat mencari ridha Allah. Karena disembunyikan. وَقَضَبَهُ فِي مَعَاصِهِ, dan Allah menyembunyikan murka Allah yang dahsyat di antara kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba. Maka jangan sampai kita merendahkan kemaksiatan sekecil apapun. Jangan-jangan di kemaksiatan yang kita anggap kecil itulah murka Allah. Allah memandang hambanya dengan murka. Kalau orang sadar makna ini, susah baginya untuk melakukan kemaksiatan. Karena takut jangan-jangan itu adalah yang menjadi sebab Allah murka. Dan murka Allah adalah murka Sang Pencipta. Yang tidak akan bisa menolak siapapun jika akan diseksa. Waminal akhlakil mardiyati adiyat mardi. Waminal akhlakil mardiyati, kita masuk bab baru. Akhlak yang diridhai oleh Allah. Akhlak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dari iktharut taubati. Memperbanyak taubat kepada Allah. Taubat pantas sekali diletakkan di bagian pertama. Betul kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Orang yang ingin memasuki wilayah ridha Allah, maka pertama kali yang harus ia masuki adalah wilayah taubat. Taubat itu seperti orang mandi. bersih diri mau menghadap kepada Zat yang Maha Suci. Bersihkan kita dari kekotoran-kekotoran dosa-dosa kita yang menjadi penghalang kita untuk sampai kepada keridhaan Allah. Selagi kotoran itu masih ada, kita akan terhalang. Maka dengan cara apa? Bertaubat. Taubat dari manusia, taubat dari bangsa manusia, taubat kepada Allah. Dan taubat harus didahului dengan, taubat itu harus dibarengi dengan kesadaran akan dosa dan maksiat yang dilakukan seorang hamba. Tanpa ada kesadaran, maka tidak akan disebut sebagai taubat. Menyesal akan apa yang telah dilakukan. Sehingga dikatakan at-taubatun nadamatu. Taubat itu kata Nabi, ya nyesel itu. Yang tidak pernah menyesal tidak akan disebut sebagai orang yang taubat. Kalau dia tidak disebut sebagai orang yang taubat, ya tidak berhak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah tentang makna mahbubiyah, dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Tidak akan sampai derajat mahbubiyah, dicintai Allah. Dan tidak ada mengapa tidak mendapatkan pengampunan ke Allah, karena pengampunan sesuai dengan bertobat. Yang bertobat akan diampuni. Tapi dia bertobat membaca istighfar barangkali, tapi dia tidak menyadari akan dosa-dosanya. Terus tobat dari apa? Ditanya, saya enggak merasa dosa. Lah, ini kurang ajar sekali. Dosa yang paling dosa adalah manusia berdosa tapi tidak pernah merasa berdosa. Kita sesama manusia pun juga pegel, sudah salah enggak mau ngaku, sedih, sebel. Orang sudah bersalah tidak mau ngaku bersalah. Kita sesama manusia saja enggak enak, padahal kita dengan dia satu pangkat. Sama-sama makhluk, bagaimana kita dengan Allah? Menyembunyikan sementara Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tobat. Dan orang baru bisa sadar. Orang bisa menyesal kalau dia menyadari akan dosa yang pernah dilakukannya. Dan seseorang akan bisa menyadari kalau dia sering menggunakan otaknya untuk tafakur, merenungi dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Maka mukaddimah tobat adalah merenungi. Selalu kita mencari kesempatan untuk merenung, memikirkan tentang dosa masa lalu kita, untuk menjadi bahan agar kita sadar, kemudian kita bisa menyesal, kemudian kita beristighfar. Perlu kita punya waktu tafakur, duduk sesaat, menghadap kepada Allah, lalu kita ingat dosa masa lalu kita. Dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa lesan kita, dosa hati kita, dosa anggota tubuh kita, baru setelah itu kita akan tahu kalau itu dosa membahayakan nanti di akhirat. Baru sadar kalau kita punya dosa. Dan setelah itu akan muncul penyesalan. Maka di saat mohon ampun itulah permohonan ampun yang sesungguhnya, yang Allah akan segera kabul dengan pengampunan dari Allah. Oleh ikhlas dan akhlak mulia adalah tulus karena Allah. Dan ketulusan ada hubungannya dengan makna keimanan. Yakin bahasanya Allah melihatnya. Yakin bahasanya Allah akan berikan pahala. Yakin Allah akan menyiksa hambanya dan seterusnya. Maka ada hubungannya dengan keimanan, ikhlas. Semakin tulus kepada Allah, semakin kuat ikhlasnya. Semakin yakin, semakin waspada dia. Di negeri maju, yang kita yakin teknologi canggih. Anggap saja seorang maling deh, enggak usah bicara tentang orang baik dulu di sini. Ada maling masuk negeri yang canggih. Dia ngerti bahwasanya negeri itu adalah negeri maju, semua peralatan canggih. Hah? Kemudian dia bekerja di situ digaji. Dan penilaiannya nanti sesuai dengan apa yang dibidik oleh kamera. Dan semuanya di deteksi dengan detail. Mulai dari yang dikerjakan, kemana dia. Gaji tinggi memang. Dia masuk di situ dan dia gak akan berani macam-macam. Akan dikurangi rezeki. Gajian. Kan itu uang dia. Nganggur sebentar. Ini sebentar. Apalagi melanggar langsung ketahuan. Pasti dia waspada. Orangnya sama. Kerja di tempat lain. Ngerti ya, nah, alatnya itu gak benar sesaat mati. Dan kontrolnya gak bagus. Hanya gayanya tok ada peraturan begini-begini. Tidak ada yang tahu. Nah, Sementara di kota yang berbeda, orangnya sama. Dia cara kerjanya beda. Karena apa? Dia tahu gak akan dikontrol, ya, kontrolnya tidak benar. Nah, itu saya tahu kok. Itu sudah mati 3 hari CCTV-nya gak bisa ngeliat saya. Kenapa berbeda? Karena yang pertama ada keyakinan. Bahwasanya ini bakal dilihat benar. Maka dia serius. Dan ada hukumannya, potong gaji, serius. Ada pun yang kedua gak ada kontrol, dia seenaknya sendiri. Bahkan berbohong, karena dia tahu dengan berbohong pun tidak akan mengurangi gajinya. Ini urusan dengan manusia, dengan alat. Bagaimana kita yang mengatakan diri kita adalah punya iman kepada Allah? Kenapa kita berbuat baik saja kok masih mengharap disanjung oleh manusia? Apakah sudah gak ada Tuhan lagi? Apakah Allah tidak bisa melihat kita? Apakah manusia yang di hadapan kita lebih agung dari Allah? Manusia di depan kita bisa memberikan pahala berlipat ganda yang bisa mengalahkan Allah. Kenapa kita kok tidak ikhlas? Ini bahan renungan. Maka ikhlas itu ada hubungannya dengan keyakinan. Yakin. Yakin Allah yang akan membalas dengan segala kebaikan. Yakin Allah maha tahu apa yang kita kerjakan. Biarpun kita menyembunyikan sembunyi, biarpun kita berderma, infak, sedekah di saat manusia tidak ada, di kegelapan malam, jam 12 malam, lampu mati, kita masukkan uang ke keropak masjid, Allah maha tahu. Bahkan kita tulisi nama kita adalah Ahmad, lalu kita tulisi dari Ali, Allah juga maha tahu. Malaikat gak akan salah tulis. Kalau Anda bersedekah memberikan kepada seseorang, Anda namanya Yahya misalnya, Anda ganti dengan Abdurrahman, malaikat tetap tahu kalau itu dari Anda kok. Atau sudah tidak yakin lagi kalau Allah maha tahu ini. Berbuat baik atas nama orang lain pun nyampe kepada yang bersedekah. Nah ini kan hubungannya dengan keyakinan, Allah tidak akan salah di dalam memberikan pahala. Biarpun saya ganti nama siapa saja, ya tetap nyampe ke saya. Yakin. Nah ini ada hubungannya dengan keyakinan. Al-ikhlas. Wal-yakin. Kalau ikhlas nanti ada hubungannya dengan amal. Kalau yakin lebih luas lagi nanti. Lebih luas lagi urusan dengan keyakinan. Termasuk di dalam menjauhi kemaksiatan. Itu juga ada hubungannya dengan. Kalau ikhlas ada hubungannya dengan amal. Yang kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin masuk di dalamnya adalah dalam beramal. Yakin Allah membalas dengan kebaikan. Dan di saat kita bermaksiat, yakin. Kalau ada hukumannya, maka susah orang bermaksiat. Sehingga dikatakan bahwa Imam Haddad menyebut dalam kitab Risalatul Mu'awana, bahwa seorang hamba itu kalau bermaksiat itu salah satu dari dua. Orang yang melakukan kemaksiatan salah satu dari dua. Yang pertama adalah dia melakukan kemaksiatan dan dia yakin kalau Allah tidak melihatnya. Maka hari itu juga dia sudah tidak punya iman, keluar dari wilayah Islam, murtad. Karena mengatakan Allah tidak melihatnya. Dan itu tidak mungkin terjadi kepada orang beriman. Kemudian, lah kok masih bermaksiat dirimu? Mungkin dia akan menjawab. Baik. Kalau yang pertama bahaya, kau akan dikatakan sebagai orang kafir, murtad. Kalau kau berkata bahwasanya aku bermaksiat karena Allah tidak melihatku, maka murtad. Terus yang kedua, kenapa kamu bermaksiat? Allah melihatmu? Iya. Yang kedua, aku bermaksiat dan aku yakin Allah melihatku. Namanya apa? Teramat kurang ajar dirimu. Dengan sepadan saja, kita tidak akan berani melanggar. Kalau kita menghormati bos kita, kita tidak akan melanggar di depan bos. Memang bos kita pemaaf, tapi kita kurang ajar. Tidak boleh mentang-mentang seorang bapak yang sangat baik. Seorang anak, punya bapak baik. Oh, bapakku baik. Terus, bapakku memaafkan, tidak akan marah. Kemudian enaknya dia bawa palu, lemarinya, kacanya diceder, abah baik, tidak akan marah. Apalagi, lemah kaca, jendelanya ceder. Apa jawaban manusia? Ini orang kurang ajar. Tidak punya adab dengan bapaknya. Memang bapaknya sangat baik. Bagaimana kita dengan Allah? Memang Allah maha pemaaf. Nah ini, tapi kenapa seseorang melakukan maksiatan? Karena yakinnya yang tanggal. imannya yang hilang saat itu. Sehingga disebutkan dalam satu hadis, la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan seorang pencuri lagi mencuri dalam keadaan beriman. Tidak, dia akan mencuri waktu imannya tanggal. Yakinnya hilang. Dan tidak akan seorang pezina berzina kecuali saat itu tanggal imannya. Karena iman yang akan membentengi orang dari segala bentuk kemaksiatan. Karena makna iman itu adalah yakin Allah melihatnya, Allah akan menghukumnya, Allah akan memberikan pahala kepadanya. Wattaqwa, rasa takut kepada Allah, lebih luas lagi dari rasa takut kepada Allah. Makna takut kepada Allah beda dengan takut kita kepada hamba Allah. Kalau kita takut dengan macan, jauhi, beres. Tapi takut kepada Allah, kita semakin mendekat. Agar Allah tidak menyiksa, tapi Allah memberikan pahala. Makna takut kepada Allah bukan lari dari Allah. Sebab kemanapun kita lari, kita tetap di bawah kuasa Allah. Kita di bumi Allah. Tidak akan bisa kemana-mana. Tidak ada Tuhan selain Allah, lalu kita akan berpindah Tuhan. Enggak, Tuhan hanya Allah. At-taqwa hahuna, seperti disyaratkan Nabi, at-taqwa hahuna. Nabi waktu menyebut takwa adalah di dalam hati. Dan apa yang dilakukan, disabdakan Nabi dan diisyaratkan Nabi adalah benar. Dan benar tidak akan salah. Nabi mengisyaratkan takwa hauna di dada baginda Nabi. Jelas ya Rasulullah, di dadamu penuh dengan ketakwaan. Kalau ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, itu Rasulullah. Yang paling mulia di hadapan Allah yang paling bertakwa, jawabannya adalah Nabi SAW. Iya ya Rasulullah, di dadamu ada ketakwaan, tapi dada ini, dadaku, baik, membangun ketakwaan, at-taqwa, rasa takut kepada Allah. Dan itu tentu dibandingkan dengan ilmu. Allah, ilmu, meyakini Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita, Allah beri pahala pada kita, yang beri sakit Allah kita. Sehingga dia selalu merasa dengan Allah, takwa, takut kepada Allah, susah melakukan kemaksiatan. Wasabri, sabar dalam menjalani ujian dari Allah. Dan dia yakin bahasanya, apa yang Allah timpakan kepada seorang hamba dari segala kekurangan itu adalah karena Allah ingin mengangkatnya. Ajaban li amril mu'mini anna amrahu kullahu khair, kata Nabi. Mengherankan urusan orang beriman nih. Semuanya baik. Wala yakunu dhalika illa li mu'minin, tidak akan ada kecuali bagi orang mukmin saja. Kenapa? Idza sabathu sarra, idza sabathu sarra, kalau menerima kebaikan syakar. Kalau mendapatkan kebaikan dia bersyukur, karena khairan lahu, bagus bagi orang itu karena dapat nikmat bersyukur. In asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah sabar. Mendapatkan musibah sabar. Karena khairan lahu. Itu bagus baginya. Nah, ini orang iman tuh maju kena mundur kena, kenanya baik semuanya. Di saat mendapatkan nikmat syukur pahala surga. Di saat mendapatkan musibah pahala surga. Anu sabar, sabar semua. Rumah tangga ahli surga semuanya. Yang satu sangat cantik, suaminya sangat jelek. Nah, ini nasib ini. Ahli surga semuanya. Suaminya sangat jelek tapi dapat istri sangat cantik, bersyukur terus. Istrinya dapat suami begitu, sabar terus. Surga semuanya. Sabar dan syukur. Tapi jangan engkau bikin orang selalu harus sabar. Berarti dirimu menyiksa orang lain. Jadikan orang lain bersyukur karena kebaikan yang engkau berikan. Baik. Ridho. Ridho, apa yang Allah titahkan, Allah berlakukan kepadanya, langsung kembali. Ini dari Allah. Apapun musibah dan segala bencana, langsung ridho. Asalkan dia sudah mengambil satu langkah upaya, usaha, kemudian kok gagal, enggak perlu dia kecewa. Mungkin seseorang mau naik pesawat, sudah siap-siap, berangkat tepat waktu, Subhanallah, tidak tahu kenapa. Macet, sampai di bandara, pesawat berangkat. Hendaknya dia langsung kembali, ini tentu yang terbaik dari Allah untukku. Gak usah kelisah, wah berapa ratus ribu hilang dan sebagainya. Asalkan sudah ngambil usaha, yang zalim dia nyantai. Gak pernah usaha. Dan mungkin orang ini akan bersyukur suatu ketika nanti. Kenapa? Berita ada kecelakaan misalnya. Oh, baik. Jadi bisa saja seseorang itu tiba-tiba menjadi bersyukur karena dia ridha dengan apa yang Allah titahkan kepadanya. Wal qanaatu, menerima pemberian dari Allah. Wal qanaatu qanaah. Qanaah itu mensyukuri apa yang Allah karuniakan kepadanya. Mensyukuri, menerima apa yang Allah karuniakan kepadanya. Dan itulah kekayaan yang sesungguhnya. Orang kalau punya hati qanaah, dia dengan raja dunia, raja sebesar apapun, tidak beda, bahkan lebih enak dia. Qanaah dalam bahasa lain tidak punya tuntutan lagi. Karena semuanya mensyukuri. Di saat diberi oleh Allah sepeda engkol, bersyukur alhamdulillah. Tetanggaku belum punya sepeda engkol, kemana-mana masih jalan kaki, saya punya sepeda. Yang jalan kaki nerima, alhamdulillah Allah masih memberikan kepadaku kaki bisa untuk berjalan. Tetanggaku pakai kursi roda. Yang pakai kursi roda pun bisa bersyukur, aku masih pakai kursi roda dan anakku bisa mendorong, tetanggaku kesot. Tidak ada yang mendorong. Yang kesot pun masih bisa bersyukur, aku berjalan begini alhamdulillah, tapi aku masih bisa melihat. Dan seterusnya. Qanaah, kunci qanaah, lihatlah dalam urusan dunia kepada orang yang ada di bawah kita. Jangan melihat urusan dunia kepada orang yang di atas kita. Kalau kita selalu melihat orang yang di atas kita dalam urusan dunia, maka hilanglah qanaah. Muncullah satu sifat yang sangat buruk, yaitu kefakiran tersembunyi alias tamak, rakus. Sudah punya mobil dua, kata tetangganya, beli mobil baru lagi, saya pengen kayak dia. Punya gedung satu, minta dua. Digambarkan oleh Nabi, biarpun dia dikasih lembah satu, dia minta dua. Dikasih lembah emas satu, minta dua. Dikasih lembah emas dua, dia minta yang ketiga. Sampai kapan? Sampai mulutnya kemasukan tanah, baru diam itu si rakus. Al-gana'ah, kaya hati. Innamal ghina hinan nafsi. Kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya hati. Hidup enak enggak susah. Hidup ngukur orang lain, minder terus, jamku jelek, bajiku jelek, ini jelek. Memang kamu jelek. Oh, karunia dari Allah kok dibilang jelek semuanya. Dirimu yang jelek. Minder. Tapi orang merasa mulia hendaknya dengan Allah. Bukan dengan pakaian yang mewah. Bukan dengan mobil mewah. Bukan gedung rumah yang megah. Bukan. Wazuhdu. Zuhud adalah menghilangkan rasa cinta kepada dunia. Bukan zuhud tidak memiliki dunia. Bukan. Zuhud adalah agar tidak mencintai dunia. Walaysa az-zuhdu alla tamlika syai'a wa innama az-zuhdu alla yamlika ka syai'u. Bukanlah zuhud itu artinya engkau tidak boleh memiliki apa-apa, bukan. Yang namanya zuhud adalah agar engkau tidak dimiliki oleh apa-apa kecuali dimiliki oleh Allah. Jadikan dunia di tanganmu, jangan kau jadikan dunia di hatimu. Alangkah banyaknya si fakir yang tersungkur dalam kefakiran, tamaknya gede, rakusnya luar biasa. Cintanya kepada dunia luar biasa. Sehingga apa? mencari uang 300 ribu saja harus meninggalkan sholat. Bencana. Tapi sebaliknya ada si kaya raya harta melimpah tapi hatinya tidak dikuasai oleh dunia. Kaya raya akan tapi begitu mudahnya berderma. Hitung asetnya mungkin 100 miliar. Tapi dia telah mengeluarkan rezekinya mungkin 500 miliar. Bicara gaji mungkin pas-pasan. Tapi dia bisa bersedekah lebih dari itu. Kenapa? Dunia tidak boleh bertahta di hatinya. Yang ada hanya cinta kepada Allah. Nah ini perlu kesadaran yang seperti itu. Az-zuhdu. Lawannya adalah hubbud dunya. Wa hubbud dunya ra'su kulli khathiyatin. Memang itu bukan sebuah hadis. Tapi maknanya benar. Cinta dunia adalah sumber malapetaka. Makna hubbud dunya ra'su kulli khathiyatin benar bahwasanya kalau orang cinta dunia sumber malapetaka. Dia rela menyakiti saudaranya gara-gara rebutan waris dan seterusnya. Berbohong dalam berdagang, lihat, pakai nama Allah sumpah untuk menjual dagangannya. Ra'su kulli khathiyatin. Zuhdu. Dan bukan orang yang bagus pakai baju compang-camping serta-merta dia adalah masuk wilayah zuhud, belum. Karena zuhud bukan di zahir, zuhud adalah di dalam hati. Zuhud adalah di dalam hati. Sehingga pangkat tertinggi dalam zuhud nanti lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau ingin berbuat baik, berderma di tempat yang baik, dia pengen yang paling bagus dari yang aku miliki. Subhanallah. Lan tanalul birra yang sesungguhnya, kau tidak akan mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya. Boleh sih, pangkatnya masing-masing. Tapi kalau sudah sampai derajat seperti itulah, itulah hubbud dunia sudah betul-betul dipangkas. Dari hatinya. Puncaknya apa? Dia merelakan bukan saja hartanya hilang. Bahkan kalaupun nyawaku hilang. Maka muncullah pejuang-pejuang yang tulus bersama baginda Nabi SAW. Yujahidu Nabi amwalihim wa anfusihim. Hartanya dihabiskan untuk di jalan Allah. Datanglah manusia termulia setelah Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, ini adalah untukmu. Masih ada. Keluargamu mana kau tidak kau kasih sesuatu, tidak kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakrin. Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan untuk keluargaku adalah engkau dan Allah. Ini sudah tidak ada cinta lagi kepada dunia di dalam hatinya. Jadi mungkin seorang yang zuhud itu adalah sangat banyak dunianya. Sebab urusan dunia itu jatah. Jatahnya fakir ya, biarpun dia kerja keras kayak apa, pakai lembur tambahan dan sebagainya. Fakir, fakir, fakir, fakir. Tapi kalau jatah kaya itu Masya Allah, apa saja. Jual apa saja jadi duit. Jual apa saja jadi duit, dagang apa saja jadi duit, nasib. Nasib baik, jadi duit. Karena dijaga oleh Allah, mau ada orang bohongnya. Tapi itu belum jaminan sebuah kemuliaan. Baru mulia kalau memang sudah ditanggalkan rasa cinta kepada dunia dari hatinya. Sehingga apa? Ada seruan kebaikan. Jihad, oke dengan hartanya. Sedekah, oke. Membantu orang lain, sama sekali tidak beban. Bahkan mereka merindukannya. Bahkan dengan penuh kesenangan di saat bisa membantu saudaranya. Dunia sudah tidak ada di hatinya. Sehingga sebagian doa para orang-orang soleh adalah, ya Allah, jadikan dunia di tanganku, jangan kau jadikan dunia di hatiku. Kalau sudah dunia ada di hati kita, merusak semuanya. Hati yang hanya bisa melihat dunia, tidak bisa melihat Allah. Maka lihat, hati yang hanya melihat dunia akan menjadikan kita budaknya dunia. Akan menyuruh mata kita untuk tunduk kepada dunia. Menyuruh tangan kita tunduk. Syahwat kita pun juga demikian. maka menjadi budaknya dunia, bukan budaknya Allah Subhanahu wa taala, dan terjerumuslah manusia itu. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada Allah dan akhirat, menjauhkan kita daripada cinta kepada dunia, dan semoga Allah menjadikan dunia di tangan kita, bukan di hati kita. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukron katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan pertama datangnya dari hamba Allah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya Buya, masalah kifarat jima. Ketika itu kami suami istri tidak tahu kalau berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan itu dosa besar dan harus membayar denda. Yang kami tahu hanya membatalkan puasa. Pertanyaannya, pada saat itu suami saya lagi tidak berpuasa karena dia lagi di perjalanan, sedangkan saya istrinya lagi berpuasa. Dia lagi apa? Lagi? Karena dia lagi perjalanan. Suami saya tidak berpuasa karena dia lagi di perjalanan, sedangkan saya istrinya lagi berpuasa. Sesampainya di rumah, kami berhubungan suami istri. Itu bagaimana Buya? Kami berdua benar-benar menyesal, dan kami berdua juga tidak mengetahui sebelumnya bahwa dosa besar dan kena kifarat. Yang setahu kami hanya membatalkan puasa. Minta penjelasannya Buya, hukum buat kami selaku suami dalam keadaan tidak berpuasa, sedangkan istri dalam keadaan berpuasa. Baik, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan adalah dosa besar. Bukan urusan kafarahnya, dosanya di hadapan Allah itulah yang besar. Dan bagi yang berhubungan suami istri, maka dia akan dihukum. Kalau bisa memang ada, memerdekakan satu budak. Tapi budak sudah tidak ada, maka beralih dalam hal ini dalam mazhab Imam Syafi'i harus dengan tertib. Suruh puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut kok gak mampu, maka dia membayar, memberi makan 60 orang fakir. Kalau enggak mampu, nanti kalau sudah punya duit. Yang perlu kita tekankan di sini, keberanian melanggar Allah. Sebab bagi orang kaya, 60 adalah mudah. 60 mut. Satu mut setiap orang fakir. 60 orang. Cuman yang perlu kita jelaskan dulu, kapan seseorang itu akan dianggap melanggar dan dosa besar karena berhubungan suami istri. Yang pertama adalah berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, di siang hari puasa Ramadan. Yang kedua, siang hari waktu puasa Ramadan, dan dalam keadaan dia tidak punya udzur. Udzur yang 9 orang yang boleh berbuka. Kalau punya udzur, orang sakit tidak puasa kan? Sakit beneran ya. Hubungan suami istri. Sakit masih hubungan suami istri. Anggap saja. Atau seorang bepergian musafir, hubungan suami istri. Dia tidak. Karena pada dasarnya dia boleh berbuka. Tidak ada udzur. Kemudian batalnya dengan bersenggama. Batalnya dengan bersenggama. Batalnya dengan sengak. Kelima, tidak ada yang memaksa. Puasa Ramadan di siang hari, tidak ada uzur, dan batalnya karena dengan berzima. Mohon maaf, ini ada seorang faqih, ahli fikih, tapi enggak punya sifat warok. Ini bisa saja khilaf. Tapi dosanya tetap gede, neraka jahanam sama. Misalnya, kalau di siang hari bulan Ramadan di rumah dia langsung bersenggama dengan istrinya, langsung dia kena kafarah. Dia ngerti fikih, makan dulu biar batal dulu. Berarti waktu bersenggama dia sudah batal. Dia tidak kena kafarah di dunia, tapi nyungsep di akhirat nanti. Ini ada, jangan hati-hati. Makanya seorang faqih itu kalau enggak punya rasa takut kepada Allah, maka menjadi mufti syaitan. Mufti syaitan. Hah? Kemudian tidak ada yang memaksa. Kalau dipaksa, lain cerita. Misalnya apa? Kalau kau enggak berhubungan dengan suami, ada dua orang membawa senjata dan sebagainya. Kau harus berhubungan suami istri. Kalau tidak, tak bunuh. Dan betul dia membawa senjata. Syaratnya memaksakan ada lima, sudah jadi. Paksaannya menyeramkan, yang memaksa orangnya kuat. Jangan dipaksa anak kecil. Ayo, kalau enggak bukan suami istri, nanti tak bunuh. Anak kecil. Jangan didengar. Dan yang memaksa dia, syarat memaksa ya. Syarat memaksa ada lima. Ancamannya membahayakan. Membahayakan nyawanya, membahayakan kehormatan keluarganya, membahayakan akalnya, membahayakan dunia hartanya. Yang memaksa orang yang kuat, bakal mampu mewujudkan ancamannya tadi. Yang memaksa. Dan yang dipaksa yang ketiga tidak akan mampu bisa mengelaknya. Kemudian waktu menjalankannya tidak ada ikhtiar. Nah, kalau dipaksa enggak. Nah, ini. Jadi tadi yang bertanya tadi setelah bepergian. Setelah dalam keadaan bepergian suaminya tidak berpuasa. Maka selagi tidak dia tidak berpuasa, maka kaidahnya selagi Anda memenuhi syarat bepergian, kapan bepergian yang boleh berbuka di jalan? Bepergian yang boleh kita berbuka di tengah jalan adalah jika kita sebelum masuk waktu subuh sudah berada di perjalanan. Anggap saja orang tersebut sudah memenuhi syarat. Dari Surabaya kemarin sore. Atau tengah malam dari Surabaya. Di perjalanan akhirnya masuk Semarang subuh. Masuk Semarang subuh karena dia musafir memenuhi syarat tidak puasa dia. Selagi tidak puasa, ya dia boleh berhubungan suami istri di perjalanan sana karena memang tidak berpuasa. Dan tidak wajib berpuasa, makan boleh, minum boleh, dia musafir, wajib diqadha. Pulang sampai di rumah. Lah. Sampai di rumah masih ada sisa waktu lah 4 jam lah, jam 2 sore sampai di rumah di Cirebon. Ini babnya sendiri ini, fikih itu panjang kisahnya. Babnya, apakah wajib seorang itu imsak menahan diri untuk tidak makan? Jawabnya sunnah, dihimbau agar dia sesampai di rumah, sunnah saja. Agar tidak makan, minum, dan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan. Karena apa? Sudah nyampe di rumah, tapi tidak wajib. Kalau makan, ya boleh. Hubungan suami istri, boleh. Karena apa? Dia punya sebab yang diperkenankan, yaitu musafir. Jadi tadi, tapi seorang istri yang memang sudah niat puasa, karena niat puasa wajib, ya, sampai di rumah masih puasa, maka di rumah tetap harus melanjutkan kewajibannya. Selagi di perjalanan, boleh dia berbuka, tapi di jalan dia tidak buka. Tapi sampai di rumah dia masih berpuasa, maka sampai di rumah dia tidak boleh membatalkan puasa, dan hukumnya membatalkan puasa adalah haram, dosa besar. Tapi saya melayani suami saya. Ya kamu, wanita tersebut seperti orang makan. Sebab kafaroh tidak dibebankan dalam madhab Syafi'i. Kafaroh tidak dibebankan kepada seorang perempuan. Tapi Anda telah melakukan sebuah kesalahan karena membatalkan puasa Anda. Apakah dengan minum atau senggama atau yang lainnya. Karena Anda sudah sampai di rumah. Seperti itu. Dan nanti ada pembahasan kapan seseorang itu harus imsak. Biarpun dia tidak puasa apa, tapi tetap tidak boleh makan. Itu contohnya diantaranya adalah jika ada orang melakukan pembatalan puasa dengan bandelnya. Sudah tahu di rumah pagi-pagi dia ngerti kalau bersenggama adalah haram. Jam 8 pagi hubungan suami istri. Batal tidak puasanya? Batal. Dan dia dihukum tetap tidak boleh makan sampai pagi. Karena waktu membatalkannya adalah karena melanggar. Atau kita normal begini, ada satu orang siang hari puasa makan. Kenapa saya tidak mau puasa? Ketahuan sama mahkamah hakim syar'i, kau harus tidak boleh makan. Kalau makan ditakzir nanti. Karena apa? Imsak wajib sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Tapi kalau sebabnya adalah sebab yang halal, Seperti orang sakit, kemudian tiba-tiba sembuh, ya kan? Tapi pada dasar sakit mulai jam pagi sampai jam siang, dia sudah tidak berpuasa. Oh, pusing, pusing, pusing, pusing. Jam 12 siang hilang pusingnya. Maka disunnahkan dia untuk imsak sampai maghrib. Tapi kalau makan masih boleh, karena pada dasarnya dia berbuka bukan karena sesuatu yang dilarang. Dia berbuka tidak dengan melanggar. Jadi tadi suami tersebut kalau memang memenuhi syarat bepergiannya, dia tidak berdosa. Karena dia adalah memang orang yang boleh berbuka. Sisa waktunya saja di rumah. Seorang wanita, karena Anda sudah wajib, Anda berusaha harus banyak istighfar. Dan tidak ada kafarah saat itu. Tidak ada kafarah. Apapun bentuknya, tidak ada kafarah bagi laki-laki tersebut. Baik. Karena dia dari bepergian. Seperti itu ya. Dan ingat kepada semuanya, hati-hati. Berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, dosa besar di hadapan Allah. Masih ada waktu. Kalau malam bebas, jangan sampai dirubah. Malam juga enggak boleh. Wah, ini bikin orang melakukan keharaman. Malam boleh, mualim mungkin. Bahkan bukanya pun berhubungan suami istri juga boleh. Enggak pakai buka yang lainnya. Jadi ini jangan sampai malam itu jadikan haram makan hubungan suami istri dan seterusnya. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Zainab dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, apakah ada anjuran memakai baju baru ketika hari raya? Jika tidak punya uang, apakah harus berhutang? Tidak. Anjuran menggunakan baju baru, baju yang bagus itu memang ada. Bukan anjuran. Itu kebiasaan orang dalam berhari raya. Kisahnya itu Sayyidina Umar bin dari Sayyidina Abdullah. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan satu hadis. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar. Bahasanya Anna Umar. Sayyidina Umar bin Khattab itu beli jubah. Min istabrokin itu jubah tadi dari sutra. Fa'akhodha, kemudian dibawa jubah itu ila Nabi SAW. Fa'akhodha dan berkata Nabi, ya Rasulullah, ifta' hadihi, beli ini dan pakailah untuk hari raya. Ibta' hadihi ya Rasulullah, beli seperti ini ya Rasulullah, kemudian gunakan untuk hari raya, lil 'idi wal wufud, untuk hari raya dan menyambut tamu. Nabi melihat apa yang disampaikan Sayyidina Umar, Nabi berkata, ini adalah bajunya libasu man la khalaqalahu. Ini adalah bajunya orang yang enggak mendapatkan baju di akhirat. Enggak boleh pakai baju sutra bagi laki-laki seperti saya dan kamu, Umar. Tapi Nabi tidak melarang pakai baju bagus. Nabi tidak melarang. Maka para ulama mengatakan sunnahnya kita pakai baju yang bagus kalau bisa baru. Kalau punya duit, enggak usah pakai ngutang. Enggak wajib. Nanti gara-gara wajib, nanti para suami bingunglah semuanya. Istrinya langsung nih dapat ilmu dari Buya, bang, harus baju baru semuanya ini ya. Yang memberi nafkah suami, yang stres nanti. Jadi kalau ada duit, ya bolehlah beri baju yang bagus, yang baru untuk wufud, untuk menemui tamu, dan untuk berhari raya. Jadi di situ tidak ada pengingkaran. Tapi yang diingkari Nabi bukan pakai baju barunya, tapi pakai harirnya, pakai istabroknya, pakai sutranya. Kalau memang pakai baju baru itu dilarang oleh Nabi, pakai baju bagus, tentu Nabi mengatakan, ini pernah tidak boleh, karena ini sutra, dan itu karena bagus, karena pakai bagus tidak boleh. Enggak. Sehingga para ulama mengatakan, di dalam kitab fikih kita, sunnah, kita pakai baju yang baru. Tapi ingat, hari raya bukan bajunya yang baru. Seperti dikatakan, laisal aidu man labisal jadida. Bukanlah hari raya orang itu pakai baju baru. Walakinnal idaman kana imanuhu yazidu. Tapi orang berhari raya itu yang imannya bertambah. Boleh pakai baju yang bagus, tapi jangan maksa siapapun untuk membelikan baju yang baru. Yang penting menutup aurat itu dulu, baru nanti peningkatan kalau ada rezeki. Dan memang dihimbau kita punya keluarga untuk menyenangkan keluarganya di hari raya itu dengan sesuatu, apakah makan enak, baju bagus, itu sunnah. Tapi dengan catatan, tidak boleh melakukan sunnah dengan cara yang haram. Mencuri, mengambil harta orang lain, dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Cukup. Mari kita tutup dengan doa. Malam ini insyaAllah kita sudah mulai untuk itikaf di Masjid At-Taqwa Alun-Alun Cirebon, dan juga masjid di sini.